إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca ayat yang pertama yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala dalam bab ini. Maka di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala, di mana Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan alladzina qala lahumun nas إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Orang-orang yang mereka itu taat qala lahumun nas, manusia mengatakan kepada mereka, yaitu Abu Sufyan mengatakan kepada mereka para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia, mereka orang-orang musyrik, telah berkumpul untuk kembali akan menyerang kalian. Maka takutlah kalian kepada mereka. Maka yang demikian itu justru semakin menambahkan keimanan mereka. Dan mereka pun mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Fangqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka pun kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah serta karunia, yang mana mereka tidak tersentuh sedikit pun suatu kejelekan, yang mana dan mereka juga mengikuti keridhaan Allah dan Allah zat yang memiliki karunia yang besar. Ayat ini turun terkait mereka para sahabat ridwanullah alim ajma'in. Ketika terjadi apa yang terjadi pada peristiwa perang Uhud, yang menimpa apa yang dialami oleh mereka para sahabat dari berbagai macam luka-luka di badan-badan mereka, ada di antara mereka syahid, kelelahan, keletihan, jiwa dan badan mereka. Naam. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun terluka, patah gigi beliau. Dan terjadi apa yang terjadi? Yang dialami mereka para sahabat yang tidak bisa digambarkan. Naam. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Naam. Lau kunna nusyahidu aynal yakin, lakanal amr fadhi'an jiddan. Sekiranya kita itu mempersaksikan secara langsung, niscaya perkara yang dialami mereka para sahabat, ya, itu begitu dahsyat. Naam. Yang dialami mereka. Ya. Ketika terjadi apa yang terjadi dialami mereka para sahabat pada peristiwa perang tersebut. Kemudian dikatakan kepada mereka, tatkala hendak mereka kembali, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dikatakan kepada mereka bahwasanya orang-orang kafir Quraisy kembali, mereka berkumpul hendak menyusul menyerang mereka para sahabat yang demikian kondisinya. Ketika mereka menyadari orang-orang musyrik ini kondisi keadaan para sahabat yang penuh dengan luka-luka dalam kondisi lemah, naam, ya, kesempatan untuk, ya, naam, memerangi mereka, menumpas, menghabisi mereka. Naam. Barakallahu fik. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka para sahabat, menganjurkan kepada mereka para sahabat untuk kembali mempersiapkan peperangan. Di saat kondisi mereka yang demikian, pada peristiwa perang Uhud, terjadi apa yang terjadi? Naam. Letih, lelah, luka-luka dalam kondisi lemah. Naam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada mereka para sahabat untuk mempersiapkan diri berperang kembali menghadapi mereka. Naam. Yang dikatakan, diberitakan kepada mereka bahwasanya mereka orang-orang musyrik telah kembali berkumpul hendak menyusul kalian, hendak menyerang kalian. Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Disampaikan berita tersebut kepada kaum muslimin untuk memberikan rasa takut kepada mereka. Para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, karena kondisi mereka yang penuh dengan luka, dalam kondisi lemah. Ya. Naam. Ya. Tapi perhatikan. Naam, kondisi mereka para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan diri kembali menghadapi peperangan untuk memerangi mereka orang-orang kafir Quraisy. Fastajabu lillah. Naam wali rasulihi min ba'di ma asabahumul qahr, maka mereka pun mentaati, menyambut ajakan seruan perintah Allah dan Rasulnya dalam keadaan apa yang mereka alami setelah perang Uhud tersebut. Naam, menimpa kepada mereka suatu ujian musibah yang begitu besar, yang tadi perkataan Syekh, sekiranya kita menyaksikan langsung bagaimana kondisi keadaan mereka para sahabat. Di saat kondisi yang demikian, naam, lemah, penuh dengan luka-luka, ya, berita sampai kepada mereka orang-orang kafir Quraisy telah berkumpul kembali untuk menyusul mereka, merangi mereka kembali. Naam. Ya, lakana al-amru fadhi'an jiddan, sesuatu yang mengerikan serak. Begitu dahsyat kondisi suasana di saat itu. Tapi lihat, fastajabu lillah, ayat yang sebelumnya dari ayat ini, fastajabu lillahi wa lirasul. Mereka menyambut seruan Allah dan Rasulnya setelah apa yang mereka alami. Naam. Ya. justru semakin yang demikian itu menambahkan keimanan mereka. Naam. Ya. Karena mereka meyakini, mengimani, innan nasra ma'as sabr. Pertolongan itu bersama dengan adanya kesabaran. Ya. Kelapangan-kelapangan mereka akan dapatkan setelah mengalami berbagai macam naam kesempitan-kesempitan. Kemudahan-kemudahan mereka akan beroleh di saat mereka sebelumnya mengalami kesulitan-kesulitan. Naam. Ini kondisi mereka para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Tidak menjadikan kondisi mereka kemudian mereka itu tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Tidak menjadikan kemudian berita yang sampai kepada mereka tentang orang-orang kufar Quraisy yang mereka kembali berkumpul untuk menyerang mereka menjadikan gentar takut mereka dengan kondisi keadaan mereka. Nah, ya, justru yang demikian semakin menambahkan keimanan, ya, keyakinan dia sama dengan taat atas seruan Allah dan Rasulnya. Naam. Fanghalabu bi ni'mati minallah. Maka mereka pun kembali dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk menyambut seruan Rasul. Ya, Allah berikan taufik kepada mereka. Naam, untuk menyambut seruan Rasul, mempersiapkan diri untuk menghadapi. Ya. Naam. Mereka orang-orang kafir Quraisy. Pasrah mereka, tawakal mereka, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka mereka kembali dengan bawa kenikmatan itu. Ya. Allah berikan taufik kepada mereka untuk tetap keluar menyambut seruan Rasul. Naam. Ya. Di samping juga mereka pun selamat. Naam. Peperangan tidak terjadi. Naam. Mereka orang-orang kufar Quraisy tetap melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke Mekah. Tidak sebagaimana yang diancamkan akan menyusul kaum muslimin untuk merangi mereka. Naam. Fangkolabu bini mati minallah, kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah atas taufik Allah untuk bisa menyambut ajakan Rasul. Pasrah dan tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah. Naam. Mereka pun selamat. Ya, tidak adanya terjadi peperangan. Di samping itu, wa fadlin lam yamsashum su. Naam. Mereka pun juga kembali ke Madinah. Ya, di samping mendapat kenikmatan, selamat darinya adanya peperangan, taufik dari Allah pun mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meskipun peperangan tidak terjadi, naam, ya, tapi bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad, betul-betul berperang, pahala yang sempurna. Ya. Pahala orang yang berjihad kamilah secara sempurna. Meskipun tidak terjadi perang. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Ya, meskipun seorang mengamalkan suatu amalan telah melakukan sebab-sebabnya, akan tapi dia tidak bisa menyempurnakannya, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari apa yang dia lakukan walaupun dia belum menyempurnakan amalan. Para sahabat di sini, meskipun tidak terjadi perangan, tapi mereka sudah mempersiapkan diri dan keluar, tetap keluar menyambut ajakan seruan Rasul untuk menghadapi mereka. Walaupun tidak terjadi perperangan, maka mereka mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad secara sempurna. Ya. ayat ini sebagai pendukungnya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang 100. Dan barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, wa man yakhruj min baiti muhajiron, dalam keadaan dia hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, belum sampai kepada tempatnya, tujuannya, kemudian kematian datang menjemputnya. Nah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya dia. Naam, dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Ini berlaku untuk apapun dari amalan. Ya, ketika seorang telah menjalankan sebab-sebabnya, ternyata dia tidak bisa menyempurnakan amalan tersebut karena adanya penghalang yang menghalangi dia tidak bisa menyempurnakannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari amal kebajikan yang dia lakukan. Nah, datangnya seorang ke rumah hendak berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, qadarullah. Naam. Ya, kendaraannya mogok. Naam, bensinnya kehabisan atau banyak bocor sehingga menyebabkan dia terhalang untuk bisa sampai ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah misalnya. Dari rumah ya datang ke masjid untuk menghadiri majelisul ain. Naam. Qadarullah, terjadi apa yang terjadi sehingga tidak sampai kepada ya naam tempat yang dia tuju untuk bermajlis menuntut ilmu, maka tercatat pahala yang sempurna ya menuntut ilmu. Naam. Ya, seseorang bawa uang dari rumah untuk memberikan sedekah infak, qadarullah sampai di tengah jalan jatuh uangnya. Naam. Akan tercatat pahala yang sempurna dengan infaknya. Nah, maka mereka para sahabat kembali dengan membawa karunia dari Allah. Ya, pahala orang yang berjihad secara sempurna meskipun tidak terjadi peperangan, tidak tersentuh sedikit pun suatu kejelekan. Naam. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti ya keridhaan dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala zat-Nya memiliki karunia yang sangat besar. Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala beliau mengatakan, wa raja'al mu'minuna bi ni'matin minallah wa fadlin. Mereka orang-orang beriman kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia, haitsu manna 'alaihim bitawfiqi lil khuruji. Na'am. Fi hadhil halah au bi hadhil halah. Di mana Allah memberikan karunia kepada mereka taufik untuk keluar. Ya, menghadapi, siap-siap menghadapi mereka orang-orang kafir Quraisy dengan kondisi keadaan mereka yang semacam ini. Wal ittikal 'ala rabbihim, serta pasrah dan bersandarnya mereka kepada Allah. Bertawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Thumma innahu qad kutiba lahum ajru ghazatin tammah. Naam. Kemudian mereka pun dituliskan untuk mereka pahala orang yang berjihad secara sempurna. Naam. Ya. Fabisa babi ihsanihim bi ta'ati rabbihim wa taqwahum ya an ma'siyatihi lahum ajrun 'adzim wa hadza fadlun 'alaihim, maka dengan sebab ihsan mereka ya untuk taat kepada Rabb mereka serta ketakwaan mereka menjauhkan diri dari kemaksiatan untuk mengisi perintah Rasulnya, sehingga mereka mendapatkan pahala yang besar, dan ini merupakan karunia yang begitu agung yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini memberikan pelajaran faedah kepada kita. Di antaranya yang pertama, bayanu fadilatish shahabah ridwanullah anhum ajma'in. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan mereka. Naam. Para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Faedah ini kita ambilkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini. Naam. menjelaskan tentang keutamaan mereka para sahabat ridwanullah an majma'in, yang mana mereka merupakan khair hadil ummah, sebaik-baik dari umat ini. Maka perhatikan kondisi keadaan mereka para sahabat. Apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini? Ya. Betapapun kondisi keadaan mereka yang digambarkan seperti itu. Nah, mengalami apa yang mereka alami, luka-luka, kondisi lemah, ya. Naam, letih badan dan jiwa mereka. Senantiasa mereka tetap untuk taat, mendengar, menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Naam. Ya. Maka sudah pantas bagi kita sebagaimana yang diperintahkan untuk mencontoh, mengikuti jalan mereka, langkah mereka. Naam. Selaku orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah atas keridhaan Allah, surga Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian itu beriman sebagaimana, jika mereka itu beriman sebagaimana kalian beriman, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah. Ya. Barakallahu fik. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya musibah-musibah itu adalah menjadi tolak ukur. Naam, di antara naam tolak ukur untuk mengetahui bagaimana kondisi seorang itu. Naam, apakah dia orang yang jujur dalam keimanannya atau orang yang dusta? Orang-orang yang dia ahlul hak atau ahlul batin? Apakah dia orang yang sabar ataukah orang yang berkeluh kesah? Nah, sebagaimana yang sering kita mendengarkan tentang hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala alif lam mim ahasiban nasu ayyusraku an yakunu aman wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, alif lam mim, apakah manusia itu menyangka, mengira mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan cobaan, sehingga tidak terbedakan mana orang yang jujur, mana orang yang dusta dalam keimanannya, siapa yang ahlul hak, yang ahlul batil, yang sebenarnya, ya, siapa yang mereka orang yang bersabar, orang yang berkeluh kesah, siapa orang yang bersyukur, siapa orang yang kufur. Nah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang yang jujur dan siapa mereka orang yang dusta. Nah, ya. Maka musibah yang terjadi pada peristiwa perang Uhud tersebut, terjadi apa yang terjadi? Naam. Menjelaskan kepada kita, naam, bagaimana manzilah kedudukan mereka para sahabat ridwanullah al-majma'i. Menegaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan dan keimanan mereka para sahabat. Naam, ya. Di saat kondisi mereka mengalami yang demikian, musibah yang begitu besar yang mereka rasakan pada perang Uhud tersebut. Naam. Ya. Kemudian naam tersampaikan kepada mereka alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya, bahwasanya orang-orang musyrik mereka telah berkumpul untuk menyusul, tidak menyerang mereka kembali. Ya, ketika Rasul menganjurkan, merintahkan mereka untuk mempersiapkan diri berperang kembali menghadap mereka dalam keadaan mereka seperti itu. Nah, ya, kira-kira gimana dalam hal kerjaan misalnya? Nah, ya sudah lelah, capek, netih, baru pulang, ditelepon kembali untuk balik kembali kantor. Wah, rasanya bagaimana? Nah. baru pulang. Ditelepon dari pihak mahat untuk datang kembali, ada permasalahan yang perlu disampaikan. Sampai rumah, perjalanan bukan 5-10 menit, 1 jam. Baru sampai rumah, ditelepon kembali, ada cepat kesini. Nah, ada yang terlupakan. Berat, ya kan? Nah, tapi lihat mereka para sahabat dalam hal ini. Ya, ketika diperintahkan kondisi yang seperti itu, penuh dengan luka-luka, kondisi lemah. Ya. Letih, lelah badan dan jiwa mereka. Tetap yang menjadi, yang demikian tidak menghalangi mereka untuk senantiasa menyambut perintah Allah dan Rasul-Nya. Naam. Ya. Kalau tidak menggambarkan bagaimana keimanan mereka, keutamaan mereka, keistimewaan mereka dibandingkan umat-umat yang naam lainnya. Naam. Tentunya mereka, ya, naam, tidak akan menyambut perintah Allah dan Rasul-Nya dalam kondisi yang semacam. Tapi lihat, tetap fastajabu, menyambut. Naam. Ya, perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka ujian, cobaan itu diantara tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana sih kondisi si fulan, si alan ini. Atau apakah mereka orang yang jujur atau orang yang dusta, ahlul haq atau ahlul batil, orang yang sabar, orang yang berkeluh kesah, orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Nah, dengan adanya ujian-ujian mau tahu sejauh mana kadar seorang. Nah, faedah yang berikutnya, ya, dari ayat-ayat pula. Naam. Bayanu annal mu'min kullama dhaqat 'alayhi al-masa'ib fa innahu yalja'u ila rabbih. Wa yasdadu bi imanan bi. Makanya tadi menjelaskan orang yang beriman, ya, setiap kali ujian cobaan itu semakin ketat, semakin berat, bertubi-tubi datang pada dirinya, orang yang betul-betul dia beriman, maka ia akan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan ujian-ujian tersebut justru semakin menambahkan keimanan, semakin mengokohkan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Ini sebagaimana yang tersebutkan dalam ayat ini. Naam, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Naam. Tujuan berita disampaikan untuk memberikan rasa takut, ya, semakin gentarnya. Nah, engkau muslim, tapi justru yang demikian itu, ya, tidak menggoyahkan, tidak memberikan rasa takut, kekhawatiran, semakin mengokohkan, menguatkan, menambahkan keimanan dan keyakinan mereka. Nah, hal ini sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, walam mar'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa mazadahum illa iman wa taslima. Ketika orang-orang beriman melihat al-ahzab, pasukan yang begitu besar yang terdiri dari kumpulan kabilah-kabilah yang banyak, na'am, justru mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasul, ini yang dijanjikan Allah dan Rasul, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya, tidaklah menambahkan yang demikian itu kepada mereka melainkan keimanan, ketundukan, kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa demikian? Ya, namanya orang beriman sebagaimana tadi al-mu'min. Nah, setiap kali semakin dahsyat ujian, cobaan semakin bertambah keimanannya karena dia meyakini, mengimani pertolongan bersama kesabaran. Nah, kelapangan dengan adanya kesempitan-kesempitan bersama kesulitan-kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam an-nasr ma'a sabr wa anal faraj ma'al karb. Ya, wa inna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran, dan sungguhnya ya kelapangan bersama adanya kesulitan-kesulitan. Nah, kesempitan-kesempitan dan bersama kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Nah, ini orang yang beriman. Ya, semakin menjadikan dirinya terus mohon pertolongan, mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin menambah keimanan dan keyakinan di saat musibah-musibah yang begitu nah bertubi-tubi silih berganti dirasakan. Semakin dekat, semakin kokoh imannya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya ya seseorang ketika dia mengamalkan suatu amalan dan telah melakukan sebab-sebabnya, kemudian dia belum menyempurnakan amalan tersebut dari amalan kebaikan, maka akan dituliskan baginya itu pahala yang sempurna. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan syawahid penguat dari hal ini, ya. Naam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi ayat yang ke-100, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, sebelum dia sampai ke tempatnya, tujuannya, kemudian kematian datang menjemputnya, maka telah ditetapkan pahala yang sempurna untuknya dari si Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kudiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahiha." Ketika seorang itu sakit atau dia safar, tatkala seorang itu sakit ataukah dalam bepergian safar, maka akan dituliskan baginya itu seperti apa yang biasa dia kerjakan di saat dia mukim, tidak dalam kondisi safar, di saat dia dalam kondisi sehat. Nah, kalau seorang muslim biasa melakukan amalan sholih di saat dia dalam kondisi mukim, di saat dia dalam kondisi sehat, melakukan amalan-amalan soleh kebajikan, kemudian dia terhalang untuk melakukan amalan-amalan kebajikan tersebut yang menjadi kebiasaannya karena kondisi sakit, karena kesibukan, karena safar, atau yang semakna dengannya, maka akan ditetapkan baginya itu sebagaimana apa yang biasanya dia lakukan. Orang rutinitas yang sholat berjamaah, naam, karena sakit terhalang baginya untuk menghadiri sholat jamaah, maka ditulis baginya pahala mengerjakan sholat jamaah meskipun dia sholat di atas pembaringannya karena memang rutinitas dia seperti itu. Biasa seorang muslim itu melakukan sholat-sholat sunnah, biasa memperbanyak qiraatul Quran karena safar, karena kesibukan, naam, terhalang untuk melakukan yang demikian itu, tertulis baginya pahala melakukan yang demikian itu. Rutinitasnya menghadiri majelis ilmu ya, Maka demikian ketika terhalang suatu penghalang sehingga tidak bisa menghadiri majelisun ain, baginya mendapatkan pahala yang sempurna seperti rutinitas dia menghadiri majelisun ain. Nah, biasa berinfak, bersedekah. Ya. Nah, terhalang suatu penghalang. Nah. Ya. Barakallahu fik, maka pun demikian. Biasa suka membantu, menolong. Ya, di saat dia kondisi lapang, longgar, sehat. Maka pun seperti itu. Subhanallah, ini merupakan rahmat. Nah, karunia dari Allah yang begitu besar kepada kaum muslimin. Nah, ya. Sehingga apa yang terkandung dalam hadis ini, tanbih, peringatan untuk kita, nasihat untuk kita selaku orang muslim yang akil, yang meyakini tentang adanya hari pembalasan terhadap amalan, selama dalam kondisi sehat, selama dalam kondisi naam longgar waktunya, ya, tidak tersibukkan dengan suatu kesibukan, semangat untuk beramal, ya, amalan soleh, amalan kebajikan, perbanyak sebanyak-banyaknya, semampunya, ya. Jadikan rutinitas di saat kondisi seorang masih memungkinkan, sehat, kuat, selamat, waktu longgar. Nah, ya, manakala itu menjadi rutinitas kita, seseorang tatkala datang suatu penghalang, dia lemah, tidak mampu untuk melakukan karena sakit atau karena kesibukan, karena safar, akan mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana rutinitas dia sehari-hari melakukan amalan itu. Nah, ya, manfaatkan kesehatan, manfaatkan waktu longgar untuk beramal sholih, sehingga ketika datang suatu kesibukan, datang suatu kelemahan, ketika datang suatu penyakit, akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Walilail hamdu wal minnah yang begitu besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Ya. Bahwasanya dua nikmat yang seringkali dilalaikan, dilupakan oleh manusia, nikmatan mahbunu fi makatirum minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kebanyakan manusia. Sehat dan waktu longgar. Nah, ya, kebanyakan manusia demikian. Ya, ini yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan wakil kenyataan yang ada. Banyak dari manusia waktu mampu mereka, ya, sia-sia, pergi tanpa adanya faedah. Ia lalui tanpa adanya manfaat yang dia ambil. Nah, masing-masing kita muhasabah, ya, koreksi diri, ya. Nah, dari waktu-waktu harian kita yang kita lewat, nah, berapa faedah manfaat yang kita betul-betul manfaatkan kesehatan dan waktu longgar kita? Dibandingkan sesuatu yang kita lalui untuk suatu manfaat dan faedah. Renungkan. Nah, tadaburi. Ya, koreksi. Perbaiki ketika mendapatkan banyak kekurangan. Nah, ya. Yang didapati kondisi keadaan keumuman manusia. Kalau kita pun juga memikirkan diri kita, mungkin kita akan mendapatkan termasuk dari mereka. Waktu yang kita lewati, yang kita lalui, sesuatu yang kebanyakan tidak memberikan manfaat faedah. Seringkali sesuatu yang sia-sia. Nah, seseorang akan menyadari yang demikian itu, kelalaiannya tersebut, manakala ajal itu datang menjemputnya, ketika dia nanti dia mulia, baru merasakan, baru menyadari, baru mengetahui selama ini ternyata saya banyak menyanyikan waktu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi rji'un la'anni a'malu sholihan fima tarak. Ketika datang kepada salah seorang di antara mereka ajal kematiannya, baru mengatakan qala rabbi rji'un, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia agar supaya aku melakukan amalan soleh yang aku dahulu tinggalkan. Naam. Ya. Naam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Naam. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir bima ta'mal. Bersegera berinfak, membelanjakan harta di jannah Allah yang Allah ridhoi, Allah perintahkan padanya sebelum datang kematian menjemput kalian. Yang kemudian ia akan mengatakan, wahai Rabbku, sekiranya engkau menunda ajalku hingga waktu yang dekat, naam, sehingga aku akan bersedekah, berinfak, aku akan termasuk orang-orang yang sholat. Tapi ketika ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ajal telah datang, maka tidak akan menunda waktu yang tersebut sedikit pun, tidak memajukan, tidak mengedepankan atau akan mengakhirkan. Naam. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian berbuat. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang akid ya, selama masih dalam kesehatan, waktu longgar, tidak banyak kesibukan, manfaatkan sebaik-baiknya fursah yang Allah berikan untuk banyak beramal ketaatan. Naam, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Ya, apakah baca Al-Qur'annya, sunat nawafilnya, infak sedekahnya, amalan sunnah yang lainnya, hudur majelis ilmu. Naam, sehingga ketika datang suatu penghalang karena sakit, safar, sehingga tidak bisa melakukan amalan tersebut atau kesibukan-kesibukan yang lainnya, kita mendapatkan keutamaan pahala seperti orang yang melakukan secara sempurna. Ini merupakan naam karunia yang begitu besar, rahmat yang begitu luas yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Naam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahiha. Ketika orang sakit, ketika orang dalam kondisi safar, akan dituliskan, ditetapkan baginya pahala seperti dia melakukan yang biasa ia kerjakan di saat mukim, di saat kondisi sehat. Nah, ya, yang ini kita nggak tahu kondisi keadaan kita kapan ya penghalang tersebut akan datang menghampiri kita, sehingga terhalang untuk melakukan amalan-amalan kebajikan, sesuatu yang kita butuhkan nanti ya, di saat kita telah meninggalkan kehidupan dunia ini di alam barzah kita, dalam kehidupan akhirat kita yang kita harapkan adalah dari amalan soleh ini, yang dengannya ya rahmat Allah naam akan mendatangi hamba tersebut. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Wa akhiru da'a alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.